Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Masih teringat jelas saat semua masjid sepi dan tidak berpenghuni sejak wabah pandemi melanda Indonesia. Hal itu perlahan namun pasti sudah mulai kembali seperti semula. Semangat meramaikan kegiatan Masjid At-Taqwa Jalaksana merupakan perjuangan pihak DKM agar memberikan kontribusi keimanan pada jemaahnya di masa pandemi saat ini. Berikut kutipannya. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Anwar Solihin sebagai Ketua DKM At-Taqwa Desa Jalaksana. Kegiatan di Masjid At-Taqwa untuk sholat 5 waktu rutin dilaksanakan dan jemaah kurang dari 80 atau 90 orang. Selanjutnya kajian-kajian, ya penceramah atau mubalig, kajiannya berupa tafsir, iman, pembahasan riyadus sholihin tentang akhlak, kemudian pengajian ibu-ibu, sakinah. Demikian reportase Radio Kukuningan. Patuhilah protokol kesehatan. Jangan lupa install atau update aplikasi Radio Kukuningan. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.